gadari, melaju membujuk insan. Chandra Buana ciptaan dewaka, menjelang kasih asmara. Dengarkanlah, dengar jawab teruna dari tepi telaga Wana. Di bawah terbang merpati kepangkuan diri lestari. Chandra tersenyum tunai lain tugasnya, Chandrabuana cemerlang abadi di hati asmara.